Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله pada malam hari ini kita akan menayangkan apa yang sudah kita jelaskan pada Jumat yang lalu tentang proses penciptaan janin, yang dimana itu semua sudah kita jelaskan dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranil Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yang sahih yang ada di dalam As-Sunnatin Nabawiyah. Pada malam hari ini akan kita kaitkan apa yang kita jelaskan pada Jumat kemarin dengan apa yang telah ditemukan oleh ahli medis. Jadi awalnya ini ada salah satu jamaah mana Hamzah? Hah? Tidak datang ya? Jadi Al-Akh Hamzah itu yang apa namanya, yang meneliti lagi setelah dia dapatkan beberapa artikel di internet yang menjelaskan sesuai dengan apa yang kita jelaskan di minggu kemarin. Dia berkata, gak taunya yang Ustadz jelaskan itu benar ya, sesuai dengan apa yang ditemukan oleh ahli medis. Sekali lagi, ini semua penjelasan kita tidak keluar dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, kemudian saya minta bantuannya pada Al-Hamzah itu untuk dibuatkan PowerPoint supaya bisa kita tayangkan. Saya bilang di Masjid Al-Ghifari Jumat ini, walhamdulillah insyaallah ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi seperti yang kalian lihat, tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam janin, dalam arti embriologi, itu istilah medisnya, berdasarkan hasil penelitian terbaru ahli medis yang disesuaikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam, dalam arti yang disesuaikan dengan sabda Rasulullah yang kita sebut, yang kita jelaskan, yang ada di Sahih Muslim, yang di mana Rasulullah menjelaskan dalam berapa? 42 hari perkembangan terjadi dari nutfah, dari air mani, kemudian alaqah dan juga mudghah. Di sini dijelaskan bahwa terdapat beberapa fase atau tahapan dasar yang akan dilalui embrio sebelum berevolusi menjadi manusia. Nah, mengenai tahapan evolusi embrio, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya di dalam surah Al-Mu'minun yang kita sebut pada Jumat kemarin. Jadi kita jelaskan, coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan harf apa? Fa, ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ah, ini berkaitan dengan siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Nutfah, air mani, penciptaan selain Nabi Allah Adam, bahkan juga selain istrinya, yaitu Hawa alaihissalam. Selain mereka berdua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air mani. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Perhatikan kalimat fa di sini. Perhatikan kalimat fa di sini. Fa khalaqna. Jadi adanya harf fa, adanya harf fa sebelum khalaqna, digandengkan harf fa bersama khalaqna, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan proses yang cepat yang terjadi, perubahan yang cepat yang terjadi dari air mani menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawnal 'idhama lahma. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, terjadi dalam 42 hari, dalam arti di 40-an. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan di sini berbentuk dengan bentuk yang lain, dalam arti embrio itu berubah bentuknya, yang di mana pada proses ini mendekati bentuk manusia. Tahapan yang pertama yaitu air mani terpancarkan, ma'un dafiq, ma'un dafiq. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma'in dafiq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, ini sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia? Perhatikan ayatnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Harus kita perhatikan, harus kita fahami, harus kita dalami, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa natijahnya, apa samarahnya? Natijahnya ketika kita mengetahui ini semua, setelah kita mengetahui ini semua, bahwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan, manusia diciptakan dari air mani yang dipancarkan. Di gambar ini, hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan bahwa sperma pada pria keluar dengan terpancarkan seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di sini harus kita ketahui bahwa di sini juga dijelaskan bahwa yang perlu diperhatikan dari ayat ini bahwa kata pancar disandingkan dengan air yang menunjukkan makna sifat pancaran yang kuat pada air. Dan ini terjadi pada air mani laki-laki dan juga air mani perempuan. Dikatakan bahwa air mani laki-laki itu mengandung sel sperma. Sedangkan air mani perempuan mengandung sel telur atau dengan istilahnya ovum. Yang dimana nantinya sel sperma ini akan bertemu dengan sel telur. Yang kita jelaskan nutfah amsyaj di dalam surat al-insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Jadi jangan dikatakan bahwa si perempuan itu tidak memiliki air mani. Yang memiliki air mani hanya laki-laki. Pertama, ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kedua, juga tidak sesuai dengan penelitian yang benar dari ahli medis. Jadi kalau ada dokter yang mengatakan, atau siapapun ya, ada orang siapapun yang mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki air mani, keliru. Keliru. Didalami lagi. Keliru dari segi syariat, dan keliru dari segi medisnya. Gambar ini hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan bahwa ini gambar sperma atau air mani yang diperbesar 450 kali. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa air mani laki-laki yang mengandung sel sperma itu jumlahnya jutaan. Jumlahnya jutaan, itu tidak terhitung sama sekali. Tetapi yang bisa masuk ke dalam sel telur hanya dari jutaan sel sperma tersebut. Dari jutaan sel sperma tersebut yang hanya bisa masuk ke dalam sel telur hanya satu sperma. Dan subhanallah ya, bahwa ovum atau sel telur itu ada khalayanya. Apa khalaya? Khalaya itu ada sel-sel yang lain. Apabila ia menerima sel sperma itu, maka selnya itu dibukakan, jadi seperti pintu yang terbuka. Setelah sel sperma laki-laki itu masuk, khalayanya itu menutup kembali. Tidak bisa sel yang kedua atau yang ketiga, sel sperma yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya untuk masuk. Jadi di sini dijelaskan bahwa maka makna dari air yang dipancarkan yang dijelaskan dalam Al-Quran telah mewakili sifat cairan dari sperma dan ovum, sel telur sebelum proses pembuahan. Seperti yang kita jelaskan tadi. Maknanya, seperti yang kita jelaskan, bahwa air mani laki-laki mengandung sel sperma, sedangkan air mani perempuan mengandung sel telur. Yang berikutnya, gambar ini menunjukkan ada beberapa sel sperma laki-laki yang ingin masuk ke dalam ovum atau sel telur wanita. Jadi mereka sel sperma itu mereka menyerbu sel telur tersebut. Dan di sini juga ada penjelasan hadirin yang dirahmati Allah tentang nutfah amsyaj, ya, tentang nutfah amsyaj. Karena di sini juga ketika kita pelajari, ya, ketika kita pelajari, jadi nutfah amsyajnya di sini di mana? Itu saja yang apa namanya yang bikin kita sulit waktu kita mempelajarinya. Kalau dikatakan nutfah amsyaj seperti ayat yang tertulis di sini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu sel sperma yang bercampur dengan ovum. Ini penjelasan ilmiahnya. Ini penjelasan ilmiahnya. Tapi kalau kita baca di kitab terjemah-terjemah Al-Quran, ya, di Al-Quran terjemah itu dijelaskan bahwa sungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah amsyaj, dari air mani yang tercampur. Dan juga kita jelaskan bahwa ahli tafsir mereka menyatakan yang dimaksud dengan air mani yang tercampur adalah air mani laki-laki yang tercampur dengan air mani perempuan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di pembahasan kita pertama bahwa sifat dari air itu dafiq, limma'in dafiq, terpancar. Kemudian ada penjelasan juga di dalam Al-Quran bahwa itu gabungan antara dua air mani. Berarti sifat untuk kedua-duanya. Sifat untuk kedua-duanya, air mani laki-laki dan juga air mani perempuan, sifatnya itu terpancar. Larinya kemana? Yang pertama lari adalah air mani perempuan yang mengandung sel telur. Dikatakan di sini bahwa ilmu pengetahuan berkesimpulan bahwa air mani perempuan yang mengandung ovum atau sel telur bergerak memancar sewaktu keluar menuju saluran rahim. Menuju saluran rahim. Atau dengan istilahnya, istilah ilmiahnya, tuba falopi. Nah, di sini, yang lari duluan adalah air mani perempuan yang mengandung sel telur. Lari menuju kemana? Menuju ke rahim. Jazakallah. Kemudian dikejar oleh siapa? Oleh air mani laki-laki yang mengandung sel sperma. Nah, mereka ketemu nanti di rahim itu. Mereka ketemu di rahim dan sperma itu, satu sel sperma bisa berhasil masuk, kemudian di sini baru proses perkembangan janin. Jelas ya? Di sini dijelaskan bahwa sel sperma adalah saripati yang berasal dari sperma laki-laki berbentuk ikan panjang dari cairan yang hina, air mani. Kenapa dikatakan hina, hadirin yang dirahmati Allah? Karena keluar dari tempat yang jadi di sini juga ada isyarat ya, thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hina? Karena keluar dari tempat yang hina. Jadi di sini tidak ada majal dalam arti tidak ada kesempatan untuk si manusia itu menyombongkan diri. Untuk apa dia menyombongkan diri? Dia harus memikirkan dari apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan manusia itu dari apa? Misalnya dari cahaya. Bisa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari batu. Bisa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari api, bisa. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari air mani? Agar ia berpikir, bahwa tidak ada yang namanya kesombongan di dalam diri manusia. Jikalau ia menyombongkan diri, dan tentunya yang namanya al-kibr atau yang namanya sombong, itu salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk menyombongkan dirinya subhanahu wa ta'ala dengan makna yang positif dan dengan makna yang negatif. Karena dia subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Dan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam dari salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam as-sunnah an-nabawiyah, yaitu di dalam hadis qudsi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setetes mani yang tercampur, yaitu nutfah al-amsyaj. Di sini dijelaskan adapun makna dari nutfatil amsyaj adalah setetes cairan yang telah tercampuri. Dan setetes campuran ini dapat diketahui pada awal proses pembentukannya, yaitu zigot. Itu istilahnya. Dikatakan bahwa sperma, sel sperma laki-laki sudah masuk ke dalam sel telur wanita yang akan menghasilkan zigot, dikatakan di sini. Dan di sini dijelaskan bahwa mengenai tetesan cairan ini Al-Quran telah menjelaskan dengan istilah nutfah amsyad. Dan itu juga sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ini dari segi bahasanya, dari segi lughahnya, bahwa istilah nutfatul amsyad sebagai mana yang difahami oleh para ulama tafsir, nutfah bermakna tunggal. Itu satu kalimatnya ya. Tetapi dalam arti jam'. Karena apa? Karena di sini dikatakan nutfatul rajul wa nutfatul mar'a. Air mani laki-laki dan juga air mani perempuan. Dan banyak di dalam bahasa Arab yang seperti itu. Dikatakan bahwa kalimat ini tunggal, tapi makna yang dimaksud adalah jam'. Makna yang dimaksud adalah banyak, bukan makna tunggal. Itu bisa difahami dari kalimat yang sesudahnya. Apabila tidak ada kalimat yang sesudahnya, maka kalimat yang tunggal itu tetap maknanya tunggal. Tetapi kenapa di sini dikatakan bahwa nutfah bermakna tunggal tetapi dalam arti jam'? Dalam bermakna tunggal, bentuk kalimatnya itu kalimat tunggal. Maknanya makna jam', karena ada kalimat yang setelahnya, yaitu kalimat amsyaj yang artinya itu tercampur, yang menyeret makna yang tunggal itu masuk kepada makna yang jam'. Dan juga di sini gambar ini bisa kita perhatikan melalui mikroskop. Di sini tampak gambar nutfah pada berwujud morula. Tentunya di sini gambar ini diperbesar ya. Gambar ini diperbesar. Jadi kalau hakikatnya yang sebenarnya, bahwa gambar ini berupa seperti tetesan air. Seperti tetesan air. Tetapi ketika diperbesar dengan mikroskop, menjadi gambar sebagaimana yang kita lihat tadi. Nah, selama tahapan ini istilah nutfatul amsyaj dikatakan sangat cocok untuk menggambarkan perkembangan yang dilalui sel sperma dan ovum hingga menjadi zigot. Ini ini saya tidak mendapatkan gambarnya ya, tapi ada di sini ya. Dari yang sebelumnya. Ini gambar ini hadirin yang dirahmati Allah, bisa kita perhatikan ini yang kecil ini. Ini merupakan air mani perempuan. Ya. Bisa diperhatikan. Ini merupakan air mani perempuan. Yang dimana air mani perempuan ini, coba perhatikan, air mani perempuan ini mengandung apa? Mengandung ovum atau sel telur. Dan sekarang ini berjalan, ya, dipancarkan, kemudian berjalan menuju ke rahim. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seperti yang kita sampaikan hadis ini pada pertemuan yang lalu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau menjelaskan bahwa idza marra bin nutfati thintani wa arba'una lailah ba'athallahu ilaiha ba'athallahu ilaiha, enggak ada tashkilnya ini. Ba'asallahu ilaiha malakan. Ada orang membaca ba'asallahu ilaiha malikan, berarti Allah mengutus raja. Mengutus raja kepada embrio itu. Raja siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud di sini malak, malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ba'asallahu ilaiha malakan. Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'azmaha, rawahu Muslim. Jika sperma atau air mani telah berumur 42 malam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membentuknya. Kemudian memberikannya pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulang. Gambar ini hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan sel sperma laki-laki yang berhasil masuk ke dalam sel telur wanita. Atau gambar ini hadirin yang dirahmati Allah. Ini gambar yang pertama yang di atas, saat sel sperma laki-laki mengebor. Iya. Ini seperti bor. Mau masuk dia ke dalam sel telur wanita. Kemudian gambar yang di bawah sudah berhasil. Ia memasukkan kepalanya. Dan di sini kalau kita perhatikan di gambar yang kita tayangkan ini namanya khalaya. Yang kuning ini namanya khalaya atau sel-sel yang meliputi ovum. Nah, itu terbuka hadirin yang dirahmati Allah. Terbuka untuk si sperma ini memasukkan kepalanya. Setelah kepalanya masuk, tertutup kembali. Jadi tidak bisa untuk yang lain mengikutinya. Jadi subhanallah, tentunya yang memilih itu semua, yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan bahwa ini kejadian, ya memang seperti ini prosesnya. Jadi dengan tiba-tiba ini bergerak, tiba-tiba bertemu, kemudian masuk dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikatakan dengan tiba-tiba atau memang prosesnya seperti ini. Di sini ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan satu sel sperma tersebut dari jutaan sperma yang berhasil bisa masuk ke dalam ovum. Karena apa hadirin yang dirahmati Allah? Cukup banyak dari suami istri yang di mana mereka belum mendapatkan anak belum mendapatkan keturunan. Mau dikatakan itu juga tiba-tiba, memang seperti itu. Di sini ada yang namanya Khalid, ada yang namanya Sang Pencipta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bergerak, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berbicara, hadirin yang dirahmati Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memandang dan melihat. Coba kita perhatikan dari kenyataan ini, banyak sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekejap tiba-tiba penglihatannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa melihat lagi. Mungkin wallahu ta'ala a'lam, dengan misalnya kecelakaan, nas'alullah salamata wal afiyah, dengan kecelakaan yang ia alami, tiba-tiba kecelakaan dan di sini dia mendapatkan luka parah di dalam matanya sampai-sampai tidak bisa melihat lagi. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut penglihatan seseorang. Begitu juga tiba-tiba dia bungkam, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, ada sebab-sebabnya. Dan ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan hal itu semua. Jadi yang namanya manusia, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerak-geriknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang namanya sel sperma, laki-laki, hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa masuk ke dalam ovum, ke dalam sel telur wanita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan si wanita itu bisa hamil, bisa mengandung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pikirkan. Di sini letaknya fungsi otak, fungsi akal. Di sini letaknya. Bukan dikatakan memikirkan tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memikirkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkara ini untukku seperti ini? Tidak seperti si Fulan bin Alan. Loh, kok takdir Allah yang antum pikirkan? Ini perkara yang gaib, yang tidak bisa difahami oleh akal manusia, tetapi bisa masuk ke dalam iman seseorang. Nah, sedangkan perkara ini, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang diri kalian, tentang diri kalian, penciptaan kalian, hendaklah kalian perhatikan, hendaklah kalian ketahui. Tujuannya apa? Supaya kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meninggi dan juga semakin kuat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tentang hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan kita kaitkan dengan hadis yang kita kaji di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa yang dimaksud dari 40 hari, 40 hari, 40 hari dalam arti 140 hari. Bukan 340 hari sama dengan 120 hari. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, fase yang kedua yaitu tentang segumpal darah yang melekat di rahim, yang melekat di rahim. Sekali lagi, ini kejadiannya, ya, apa itu dikatakan TKP, ya, tempat kejadian perkara, betul enggak? Nah, ini TKP-nya di dalam rahim semua. Tempat kejadiannya semua di dalam rahim. Yang masuk pertama ke dalam rahim siapa? Air mani perempuan yang mengandung sel telur, kemudian disusul oleh air mani laki-laki yang mengandung sel sperma. Dikatakan di sini bahwa pada tahap awal perkembangannya, bayi dalam rahim ibu berbentuk zigot. Dikatakan zigot itu ya, itu istilahnya, istilah ilmiahnya zigot. Kalau definisinya, zigot itu pembentukan ya, atau bisa dikatakan hasil dari pembuahan antara sel sperma laki-laki dan ovum. Hasilnya dikatakan zigot. Ah, di sini dijelaskan bahwa yang menempel pada rahim, ya, yang menempel zigot itu menempel pada rahim agar dapat menghisap sari-sari makanan dari darah ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada binatang kecil yang menghisap darah. Apa namanya? Hah? Lintah. Ini bentuknya sama. Iya. Bentuk alaqah ini sama dengan bentuk lintah. Ini salah satu kitab Asy-Syaikh Abdul Majid Zandani hafizahullah taala. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Ini lintah yang di bawah, ya. Sedangkan yang di atas alaqah. Ini bentuknya yang di atas alaqah. Jadi dengan bentuk yang sama dan juga dengan peran yang sama, yaitu sama-sama menghisap darah. Dan ini yang dibutuhkan oleh alaqah ini pada saat itu. Jadi dikatakan bahwa gambar yang di samping ini adalah zigot yang terlihat seperti sekerat daging, tapi informasi ini yang ditemukan oleh embriologi modern. Jadi secara ajaib telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dengan menggunakan kata alaq. Naam. Jadi sebelumnya ya, sebelumnya apa mereka katakan? Sebelumnya dikatakan bahwa si manusia itu penciptaannya ya berasal dari Ari'an. Kemudian mereka tidak menemukan fakta tentang itu semua. Berikutnya mereka katakan bahwa si manusia itu diciptakan dari darah haid. Dari darah haid wanita. Kemudian itu juga tidak sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Terakhir di abad sekitar 18 atau 19, mereka baru mengatakan bahwa si manusia diciptakan dari air mani. Kemana kalian? Baru ngomong sekarang. 14 abad yang lalu, Al-Quranul Karim sudah menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari air mani. Kemudian air mani itu berkembang menjadi alaqah. Nah, di sini Al-Quran menggunakan kata alaq. Ya, yang bermakna apa hadirin yang dirahmati Allah? Ini benar. Yang bermakna sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Dan alaqah pada saat itu menempel di rahim ibunya, menghisap darah ibunya. Sebagaimana binatang lintah tersebut kalau menempel di tubuh kita, dia juga menghisap darah. Nah, di sini dijelaskan dan digunakan untuk menjelaskan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Di sini pada bagian ini hadirin yang dirahmati Allah, tentunya satu keajaiban penting dari Al-Quran telah terungkap saat merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata alaq. Juga dari ayat-ayat yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana. Khalaqal insana min alaq. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Para sahabat ridwan Allah taala alaihim ajmain, mereka itu langsung beriman. Di zaman mereka tidak ada internet, di zaman mereka tidak ada mikroskop, di zaman mereka tidak ada alat-alat yang canggih seperti di zaman kita sekarang ini. Tetapi ketika mereka mendengar dan mereka memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari alaq, tidak diprotes oleh para sahabat ridwan Allah ta'ala alaihim ajma'in. Mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah hakikat yang benar, fakta yang benar, dan akan terbukti pada suatu hari nanti. Tentunya itu semua terbukti di zaman kita sekarang hadirin yang dirahmati Allah. Ini berarti apa? Ini berarti apa? Bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Tetapi di samping itu semua, masih banyak orang-orang yang murtadin, yang keluar dari dalam agama Al-Islam. Dan juga banyak sekali hadirin yang dirahmati Allah, dari orang-orang yang sombong ya, secara khusus dari orang-orang kafir, para profesor, para dokter, yang dimana mereka sudah mengetahui hakikat ilmiah ini, bahwa apa yang mereka temukan pada abad 18 atau 19 itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam di dalam as-sunnah. Betul seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Syekh Abdul Majid Az-Zandani hafizahullahu taala ketika beliau mengungkapkan ini semua, waktu beliau itu di Rusia di hadapan profesor-profesor Rusia, alhamdulillah sebagian dari mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di Jepang juga seperti itu. Dan saat itu juga mereka bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sebagian dari mereka juga ada yang sombong, masih mikir-mikir dulu. Masih mikir-mikir dulu. Apakah ini benar atau tidak benar? Tapi nanti kalau saya sudah masuk ke dalam agama Islam, berarti saya akan menjadi pengikut, sekarang saya menjadi pemimpin. Ada beberapa faktor duniawi yang masih mereka pikirkan. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah, ini semua yang kita fahami di sini, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang harus kita fahami, yang harus kita dalami agar kita tetap di dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan bahwa arti kata alaq ya, dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Itu semua sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya. Ini embrio usia minggu ke 5. Ya, minggu ke 5. Dalam arti apa? Belum memasuki 40 harinya. 40 hari dalam penciptaan ya. Baik. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, Dalam gambar ini dikatakan bahwa kita tidak melihat adanya bentuk struktur manusia. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa mayoritas dari spesies-spesies hewan juga berbentuk serupa dengan gambar di atas. Sama. Dalam minggu ke-5. Tidak ada bedanya antara embrio manusia dan juga embrio binatang dalam minggu ke-5. Dan dengan keterangan tadi dapat mengindikasikan bahwa pada umur ini embrio belum mencapai kesempurnaan bentuk manusia. Dan juga kita tidak menemukan bentuk telinga, mata, kulit, dan tulang. Karena ini belum masuk ke-40 harinya yang pertama. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah. Fase yang ketiga, yaitu usia embrio masuk minggu ke-6. Sudah mulai masuk ke-40 harinya yang pertama. Gambar yang pertama yaitu embrio berumur 41 hari. Ya. Di sini sangat persis dengan ulasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Secara sangat rinci. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda apa? Jika sperma, air mani telah berusia 42 malam, masuk di 40-an yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk membentuknya. Dibentuk. Kemudian memberikan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang. Dan ini terjadi pada umur embrio 44 hari. Di gambar yang berikutnya. Jadi waktunya itu sangat tepat. Waktunya itu sangat tepat. Bahwa masuk ke dalam 40 hari, 41 atau 42. Mulai penciptaan-penciptaan itu terjadi. Ketika mereka melihat. Ya, ketika mereka melihat. Dengan alat mereka, janin yang berumur 44 hari, di sini sudah ada bentuk pendengaran, bentuk penglihatan, begitu juga tulang belulang dan kulit dan daging. Siapa yang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dengan rinci dan detail. Sampai-sampai disebutkan harinya 42 hari. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan rinci dan detail perkembangan apa saja yang terjadi. Dan ini terbukti. Wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu kita bangga hadirin yang dirahmati Allah. Kita bangga menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang muslimina dan mukminin. Jadi yang namanya agama Islam ini adalah agama internasional. Agama internasional. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Internasional. Jadi orang, manusia yang tidak masuk ke dalam agama Islam, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu adalah manusia yang sesat dan kehidupannya sengsara di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, ini hanya dari perkara janin atau embrio. Belum lagi kita memasuki tentang ilmu falaknya, tentang langit, tentang bumi, tentang gunung, tentang laut dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri sama sekali. Bahwa semua yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Itu semuanya benar. Dan ada wujudnya. Dan ada faktanya di zaman kita sekarang ini. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah. pembungkusan tulang oleh otot. Tentunya seperti itu ya. Jadi tulang manusia itu dibungkus oleh otot terlebih dahulu sebelum dengan daging dan juga sebelum dengan kulit. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembali ke surah Al-Mu'minun. Kita kembali ke surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia Subhanahu wa taala menciptakan tulang belulang manusia yang dibungkus dengan dagingnya dan tentunya sebelumnya dengan ototnya. Itu terjadi dengan cepat seperti yang kita jelaskan karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan harf fa, dan ini semua terjadi ketika umur embrio itu 44 hari. Itu sudah selesai ya, itu sudah selesai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu embrio usia 6 minggu. Ah, di sini dijelaskan bahwa ketika mulai berbentuk manusia dan memancarkan gelombang dari otaknya. Ini gelombang seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Ini nasiah ya. Ini nasiah manusia, nasiah janin. Ada gelombang gelombangnya. Ada gelombang gelombangnya. Di sini dijelaskan. Dan dari prinsip kerja inilah banyak kajian-kajian penelitian terinspirasi pada metode kerja sel-sel dalam otak. Dan memungkinkan hal ini, gelombang otak itu juga berkaitan dengan peniupan ar-ruh. Dengan peniupan ar-ruh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini minggu yang ke-6. 7 × 6 berapa? Hah? 42 hari. Tentang perkara menggugurkan. Kita masuk, ada kaitannya di sini tentang perkara perkara menggugurkan. Ada fatwa al-ulama yang menjelaskan bahwa boleh digugurkan sebelum si janin itu bernyawa. Jikalau sudah bernyawa, maka sepakat tidak boleh. Karena apa? Karena di sini namanya membunuh seseorang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya ya, tentunya bukan dikatakan tiba-tiba si perempuan itu menggugurkan kandungannya, tidak. Karena ada ketentuan atau keterangan dari dokter. Dan itu boleh dilaksanakan apabila si janin itu belum bernyawa. Berarti sebelum berapa hari? Sebelum 40 hari bisa dikatakan seperti itu. Jangan difahami dari hadis yang kita kaji dalam kitab Jami' Ulumul Hikam bahwa sebelum 120 hari boleh untuk digugurkan. Pemahaman 120 itu dihapus. Pemahaman 120 itu dihapus. Nyawa masuk ke dalam janin itu di dalam 40-an. Setelah 42 hari dia sudah bernyawa. Apalagi 120 hari. Nendang-nendang dia, bukan bernyawa lagi. Jadi ada pemahaman yang seperti itu. Tetapi secara umum yang namanya menggugurkan kandungan atau bayi atau janin yang ada di kandungannya itu tidak dibolehkan di dalam agama Al-Islam. Di dalam agama Al-Islam. Sekali lagi itu berkaitan tentunya apabila ada penjelasan dari dokter setempat bahwa ada bahayanya untuk si ibu ini. Bahayanya itu apa? Bahayanya itu akan mematikannya. Ya, bahayanya itu akan mematikannya. bisa meninggal, bisa mati si ibu ini kalau dia mengandung lagi. Ah, sebelum janin itu bernyawa, silahkan. Mau digugurkan, boleh. Ini sesuai dengan fatwa beberapa ulama. Tetapi kalau sudah bernyawa, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah, embrio berubah bentuk ke wujud manusia yang memiliki pendengaran, penglihatan, kulit dan tulang, dalam arti di sini dengan jelas ya. Dengan jelas ini semua bisa dilihat, dan embrio berbentuk bayi melatih diri dengan menghisap jarinya. Dengan menghisap jarinya sebagai persiapan memasuki alam dunia sehingga dapat langsung menetek ke ibunya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bayi ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Naam. Dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam arti hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami syariatnya dan juga dengan memahami syariatnya dan melaksanakannya. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, apa yang kita lihat, dari apa yang kita tayangkan bisa meninggikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meninggikan iman kita kepada Al-Qur'an, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, dan insyaallah akan mendatangkan kebaikan yang banyak untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahumma wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.